إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعي تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوان في الدين عزكم الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى الرحمن الرحيم فرمان الله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه بالبسملة بما أهنى عن إعادته. Telah lewat pembahasan الرحمن الرحيم di dalam pembahasan al-basmalah di mana kita tidak perlu mengulanginya lagi. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi, innama wasafa nafsahu birrahmanir rahim ba'da qawlihi rabbil alamin. Hanyalah tujuan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat ar-rahmanir rahim yang bermakna dzur rahmah luwasi'ah wadhu rahmah al-mukhtassah, yang maha kasih sayang yang begitu luasnya dan maha kasih sayang yang memberikannya kasih sayang secara khususnya. Setelah firman Allah Ta'ala Rabbil Alamin liyakuna min babi qarni targhibi ba'da tarhib, agar supaya adanya ar-Rahmanir Rahim ini adalah penggabungan antara terhib dan terhib. Adanya terhib, penyemangatan, dan adanya terhib, penakut-nakutan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, beritakanlah kepada hambaku bahwasanya aku adalah maha pengampun lagi maha kasih sayang. Wa anna adzabi huwa al-adzabul alim, dan bahwasanya azabku adalah azab yang sangat menyedihkan, yang sangat menyiksa. Ini adalah uslub min asalibil Quran, metode-metode yang digunakan dalam Al-Quran, yaitu mendatangkan adanya terhib, penyemangat, dan mendatangkan adanya ancaman, atau terkadang ancaman terlebih dahulu, kemudian penyemangat. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu itu sangat cepat siksaannya, sangat dahsyat siksaannya, dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar maha pengampun lagi maha menyayangi. Di mana makna ini, ikhwan fi din azakumullah, tujuan yang sangat mulia. Apa itu farrabbu fihi targhib? Ya. Firman Allah Ta'ala Rabbil Alamin adalah tarhib. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb, pencipta, pengatur alam raya ini, supaya kita takut kepada Allah. Kemudian ditantangkan Ar-Rahmanir Rahim terhib untuk penyemangat kita. Setelah Allah menakut-nakuti kita supaya kita takut terhadap ketinggian, kekuasaan, keagungan dan ancaman-ancaman Allah, tetapi Allah pula ya, memberikan janji-janji untuk menyemangati kita. Wa fi sahihi Muslim an Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamul mu'min ma 'indallahi min al-'uqubah ma tami'a fi jannatihi ahadun." Kalaulah seorang mukmin itu mengetahui apa yang di sisi Allah dari hukuman-hukuman, ancaman-ancaman, siksa-siksa atas dosa-dosanya, "Ma tami'a fi jannati ahadun," maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengharapkan syurganya Allah. Karena kita semuanya berdosa, tidak mampu untuk membayangkan, kayaknya enggak mungkin dapat syurga, dosanya sangat banyak. Walau ya'lamul kafir ma'indallahi minar rahmah ma qanita min rahmatihi ahad. Kalaulah seorang kafir itu mengetahui apa yang dimiliki oleh Allah dari sifat sayangnya, tentunya tidak ada seorang pun yang putus asa dari rahmatnya. Sehingga di dalam uslub-uslub Al-Quran memberikan satu faedah penting mengenai akidah ahli sunnah. Yang ini dibawakan pula babnya oleh Al-Imam Nawawi bahkan dalam Riyadhus Salihin. Yaitu bainal khauf war raja. Kita seorang mukmin, seorang ahli sunnah, seorang muslim harus di antara khauf dan raja. Di antara takut terhadap ancaman-ancaman Allah, siksaan Allah, kemarahan Allah, tetapi kita harus pula di samping itu harus mengharap ampunan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah. Dan percaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi dua sisi. Dan barang siapa yang condong kepada salah satunya, bisa tersesat dari jalan yang hak. Orang-orang khawarij, kenapa bisa tersesat? Karena lebih besar rasa takutnya. Ya. Akhirnya, saking takutnya dan kehati-hatiannya, malah justru keluar dari syariat. Sehingga mengecap orang yang melakukan dosa itu kafir. Orang yang melakukan dosa kafir. Orang melakukan dosa kafir. Yang akhirnya keluarganya dia kafirkan. Sampai dirinya dia kafirkan. Karena tidak ada seorang pun yang terlepas dari dosa. Dan tersesatnya kelompok sufiyah. Tersesatnya murjiah. Dikarenakan terlalu besar rojaknya. Terlalu besar rojaknya. Pengharapannya. Terlalu pede. Ketika diingatkan tentang dosa, Allah Maha Pengampun kok. Gak usah dipikiri. Ya, terlalu pusing. Allah Maha Pengampun. Nanti saya habis maksiat mau sholat, nanti juga Allah ampuni. Tobat-tobat nanti kalau tua. Kalau tua kan lebih khusyuk sholatnya. Cukup katakan la ilaha illallah masuk surga sudah. Ini rojaknya, harapannya terlalu tinggi. Akhirnya tidak punya rasa takut kepada Allah. Terlalu pede dirinya. Maka seorang mukmin harus di antara dua sisi. Di antara takut kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah. Tafadhol, dikumandangkan anda. قال الإمام ابن كثير قوله تعالى مالك يوم الدين yang merajai hari pembalasan. قرأ بعض القراء sebagian pakar qiraah membaca maliki yang dipanjangkan ma maliki maliki يوم الدين وقرأ اخرون dan pakar qiraah yang lain membaca maliki يوم الدين. Wakilahuma sahihun mutawatirun fis sab'. Dan keduanya baik itu membaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, keduanya itu sahih mutawatir dalam qiraah sab'ah. Ya, qiraah sab'ah, 7 qiraah mutawatirah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasul pernah membaca Maliki Yaumiddin, pernah membaca Maliki Yaumiddin. Wayuqal, dan dikatakan maliki bikasril lam wa iskaniha atau disukunkan lam malki. Ya. Ada yang berpendapat dengan riwayatnya untuk dibaca maliki sebagaimana tadi, dan ada yang malki yaumiddin. Wayuqal, dan ada yang mengatakan, ada yang membaca dari riwayat mereka maliki ayda, yaitu dipanjangkan lamnya maliki. Berarti di sini sudah ada 4. Pertama maliki yaumiddin, yang kedua maliki yaumiddin, yang ketiga malki yaumiddin, lamnya disukun. Kemudian yang keempat, Maliki Yaumiddin. Dipanjangkanlah Maliki Yaumiddin. Wa ashbahana bi kasrat al-kaf. Dan Nafi', riwayat dari Nafi' dengan dikasrahkan kaf. Qara'a, ya. Dan membacanya dikasrahkan dengan dipanjangkan Maliki Yaumiddin. Ada lima qira'ah berarti. Ya, Maliki Yaumiddin. Waqad rajaha kullun min al-qira'ataini murajjihuna min haythu al-ma'na kilahuma sahiha hasana. Dan masing-masing dari qira'ah-qira'ah tersebut merajihkan dari sisi makna, artinya bisa dari sisi makna dan bisa dari sisi riwayat, memang ada riwayatnya dan secara makna pun tidak merusak, bahkan menambah atas makna-makna yang sudah ada. Ya. Keduanya benar, sahih. Ya. Dari yang pertama tadi, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin atau Malki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, atau yang kelima, Maliki Yaumiddin. Ya, lima. Warajjah Az-Zamakhsyari Maliki. Adapun yang dirajihkan oleh Az-Zamakhsyari, Az-Zamakhsyari ini sudah ana ingatkan, Al-Mu'tazilah, seorang tokoh Mu'tazili yang terkenal dengan kitab tafsirnya Al-Kasyaf, di mana tafsir tersebut dipenuhi dengan pembelaan terhadap madhab atau manhaj Mu'tazilah. Dan para ulama mengingatkan tentang kita jangan baca tafsir tersebut. Adapun di sini Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan, karena Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah seorang imam besar, ketika menukilkan berarti menukilkan sesuatu yang benar dari dia atau untuk membantah dari syubhat-syubhatnya Zamakhsyari. Adapun yang di sini, ya, membawakan sesuatu yang benar, li'annaha, ya, Zamakhsyari merajihkan Maliki li'annaha qira'atu ahli al-haramain. Dikarenakan bacaan dengan dipendekkan Maliki Yaumiddin ini adalah yang dibaca oleh penduduk Makkah dan Madinah. Ya, ketika zaman sahabat dan tabi'in. Ini yang masyhur dari Makkah dan Madinah dengan dibaca Maliki Yaumiddin. Wa liqaulihi firman Allah Ta'ala limanil mulkul yaum. Siapakah milik siapa kerajaan pada hari ini? Wa qauluhu qauluhul haq wa lahul mulk. Kalamnya, perkataannya itu hak dan hanya bagi Allah al-mulk, segala kerajaan. Wa hukiya Abi Hanifah. Ya. Dan diriwayatkan dari Abu Hanifah, ya, Imam Madhab Hanafiyah, annahu qara'a malaka yaumiddin. Ya. Jadi bukan isim yang pertama tetapi fi'il dan fa'il, jumlah fi'liyah. Dibaca malaka yaumiddin. Ya. Wa hadza syadzun gharibun jiddan. Tetapi bacaan ini syad, ganjil. Jadi bacaan qiraah yang ganjil, yang tidak bisa ditiru. Ganjil, tidak bisa ditiru, salah, periwayatannya salah. Ya, ma'fu semoga. Gharib dan sangat jarang. Ya, aneh juga. Wa qad ra'a Abu Bakar ibn Abi Dawud fi dhalik syai'an ghariban haitsu qala. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Bakar ibn Abi Dawud periwayatan yang cukup aneh pula ketika beliau membawakan sanadnya. Haddatsana Abu Abdurrahman al-Adrami qala haddatsana Abdul Wahhab an Adi ibn al-Fadl an Abi al-Mudharib an Hisyam annahu balahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Muawiyah wa ibnuhu Yazid ibn Muawiyah kanu yaqra'una Malik yaumiddin. Diriwayatkan sanadnya sampai kepada Ibnu Syihab bahwasanya telah sampai kepada beliau, ini Ibnu Syihab Az-Zuhri seorang tabi'in, mengangkat kepada riwayat dari Rasulullah. Berarti dari sini kita katakan apa riwayatnya? Mursal. Ya, mursal, terpotong sanadnya. Disampaikan kepada beliau bahwasanya Rasulullah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah dan Yazid bin Muawiyah membaca surat ini dengan Maliki Yaumiddin. Ya. Tapi ya, sanadnya seperti kita katakan tadi kepada Ibnu Syihab, berarti ini perkataan Ibnu Syihab, bukan diangkat sebagai hadis, tapi perkataan Ibnu Syihab Az-Zuhri, karena riwayatnya mursal, perkataan kepada tabi'in saja. Dan Ibnu Syihab melanjutkan wa awwalu man ahdatsa Maliki Marwan, dan yang pertama membaca Maliki Yaumiddin adalah Marwan. Qultu, tetapi Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan wa Marwan indahu ilmun bi sihhati ma qara'ah. Marwan memiliki ilmu apa yang dia baca. Lam yattali alaihi Ibnu Syihab, adapun Ibnu Syihab ketika itu tidak memiliki ilmu tentang itu. Ini di para ulama, ada ulama yang memang ya mendapatkan ilmu tentang itu dan ada yang tidak. Maka ketika ada yang tidak tahu mengingkari yang tahu, seorang yang tidak memiliki ilmu tentang itu kemudian mengingkari yang punya ilmu, maka ini tidak bisa diikuti. Wal 'alim hujjatu ma la yamla'a 'ala ma lam ya'lam. Ya. Alim, seorang yang berilmu, hujjah ya bagi orang yang tidak memiliki ilmu. Sehingga yang kita lihat adalah yang memalakan riwayat, apalagi riwayat dengan bacaan Maliki, Maliki Yaumiddin, itu bacaan yang mutawatirah di sisi pakar qiraah. Adapun kalau salah satu ulama tidak mengetahuinya, ya ma'fu, namanya manusia memiliki keterbatasan. Jadi mutawatirahnya di sisi pakar qiraahnya, perawi-perawi daripada bacaan tersebut. Wallahu a'lam. Waqad ruya min turukin muta'addida uradaha Ibnu Mardawi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'uha Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin wa Maliki Yaumiddin ma'khudun min al-mulk. Telah diriwayatkan dari jalan yang sangat banyak oleh Ibnu Mardawi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Maliki Yaumiddin. Wa Malik ma'khud min al-mulk. Malik diambil ya, Malik isim fa'il dari al-mulk yang bermakna kerajaan ya, sehingga mushtaq dari kalimat al-mulk. Inna nahnu narithul arda wa ma 'alayha wa man 'alayha wa inna wa ilayna yurja'un. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kamilah yang memberikan bumi itu dan apa-apa yang di atasnya, dan hanya kembalilah, hanya kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Dan juga firman Allah Ta'ala, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Ya, ini juga sama memberikan makna daripada al-mulk. Wa malik ma'khudun min al-mulk. Malik, jika malik diambil daripada al-mulk, juga sama malik dengan dipendekkan mim juga diambil dari kata al-mulk. Sebagaimana Allah berfirman, limanil mulkul yaum, milik siapa seluruh kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah yang maha esa lagi maha perkasa. Dan firman Allah Ta'ala, qawluhul haq walahul mulk, perkataannya semuanya adalah hak dan hanya bagi Allah lah seluruh kerajaan. Wa qala, dan Allah berfirman, al-mulku yawma idinil haqq lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Al-mulk, kerajaan pada hari itu adalah hak bagi Ar-Rahman, hanya milik Allah. Dan pada hari tersebut atas orang-orang yang kafir sangatlah sulit. Wa takhsis al-mulk bi yaumiddin la yanfihi 'amma 'adah. Pengkhususan penyebutan Yaumuddin, hari pembalasan, ini tidak menafikan yang lainnya. Li'annahu qad taqaddama al-ikhbar bi annahu rabbul alamin, dikarenakan sudah dikhabarkan pada ayat berikut sebelumnya bahwasanya Allah adalah rabbul alamin. Wa dhalika 'amun fid dunya wal akhirah, dan ini umum di dunia dan di akhirat. Wa innama udhifa ila yaumiddin, hanyalah disandarkan kepada hari pembalasan, li'annahu la yadahi ahadun hunalika syai'ah, dikarenakan pada hari itu tidak ada yang bisa mengaku memiliki ini dan memiliki itu. Tidak ada yang bisa. Wala yatakallamu ahadun illa biiznih. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Hari di mana berdiri seluruh ruh. Ya. Ada yang mengartikan ruh adalah malaikat Jibril atau ruh secara umum. Wal malaikatu saffa, dan ketika itu malaikat bersaf-saf berbaris-baris. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Dan tidak ada yang mampu untuk berbicara kecuali yang Allah izinkan dan mengatakan hal yang benar saja. Waqala ta'ala, dan Allah berfirman, wa khashi'atil aswatu lir-rahman fala tasma'u illa hamza. Dan seluruh suara-suara tertunduk hanya bagi Allah, tidak ada yang mampu mengangkat suaranya kecuali, maka engkau tidak bisa mendengar suara apapun kecuali hanya suara hamz. Hamz itu suara apa? Dengung-dengung. Ya. Waqala ta'ala, dan Allah berfirman, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni. Hari di mana tidak ada yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah. Faminhum syaqiyyun wa sa'id, dan di antara mereka ada yang celaka dan ada yang beruntung. Wa qala Dhahhak an Ibnu Abbas, berkata Dhahhak dari Ibnu Abbas, maliki yaumiddin yaqul, beliau mengatakan, la yamliku ahadun fi dhalika al-yawm ma'ahu hukman. Tidak ada yang memiliki pada hari tersebut siapapun secara hukum. Kamulkihi fid dunya, seperti kerajaannya ketika di dunia. Dia tidak akan memiliki apapun. Wa qala, dan beliau mengatakan, wa yaumaddin yaumul hisab lil khalaiq wa huwa yaumul qiyamah. Yaumuddin adalah yaumul hisab, hari perhitungan bagi seluruh makhluk pada hari kiamat. Yadinuhum bi'amalihim, akan dihitung amalan-amalan mereka. In khairan fa khairan, kalau baik akan dihitung baik. Wa in syarran fa syarrun, kalau jelek maka akan dihitung jelek. Illa man 'afa anhu, kecuali yang Allah maafkan. Semoga kita termasuk yang Allah maafkan. Wa kadzalika qala ghairu min as-sahabah wat tabi'in was salaf wa huwa dhahir. Demikianlah yang dikatakan yang lainnya dari kalangan sahabat, tabi'in, dan inilah yang zahir dari Malik Yaumiddin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan akan datang, dan al-afu minkum jika kedatangannya terlambat. Dan ikhwan fi din azakumullah, itulah yang namanya ad-din, hari pembalasan, hari di mana kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai amalan-amalan kita. Kita akan tersembunyi apapun dari catatan-catatan malaikat yang Allah utus untuk mencatat setiap amalan kita, di mana anggota badan kita semuanya menjadi saksi, bumi yang kita pijak akan menjadi saksi, langit yang menaungi kita akan menjadi saksi, tumbuhan yang mengiringi kita akan menjadi saksi, semuanya akan menjadi saksi atas semua perbuatan, ucapan, tindakan, apa yang pernah kita lakukan ketika di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya, dikarenakan yang namanya dunia sangat sebentar. Sa'atan minan nahar, dikatakan oleh Allah, sa'atan minan nahar, sekejap di waktu siang. Layaknya kita tertidur sebentar di waktu siang karena capeknya, kemudian terbangun. Tiba-tiba kita terbangun sudah di hari kiamat, yaumul hisab. Itulah dunia. Maka kita nasihatkan kepada diri ana pribadi dan antum jami'an, masing-masing melihat pada diri-diri kita, sudahkah kita sudah berbuat di dunia ini untuk bekal di akhirat kelak nanti. Dikarenakan semuanya akan menyesal di sana, yang baiknya ataupun yang jahatnya. Yang baiknya akan menyesal, kenapa aku tidak banyak beramal soleh, padahal dia sudah baik, amal solehnya sudah banyak tapi kurang banyak. Apalagi kalau orang-orang yang mujrim, apalagi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, yang membawa berbagai macam kebaikan, akan tetapi habis kebaikan tersebut untuk membayar kezalimannya. Maka usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ah wal amali salih. Dikarenakan Rasulullah SAW bersabda, al-kayyis mandana nafsahu lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas adalah yang mempersiapkan dirinya untuk apa yang nanti akan dia pertanggungjawabkan setelah kematiannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.